sekedar yang baru dari kitab ini, berkata al-Mu'allif rahimahullah, babu mubtilatus shalah, bab pembatal-pembatal salat. Nah, babu mubtilatus shalah kum ya yusran. Ya, untuk mengatakan mubtilati juga boleh. Mubtilatus shalah itu lebih baik, karena mubtilatus shalah itu hikayah. Asyarah, penjelasan, zakatul mubtilati alladhi thabatatin nususu biha. Aku menyebutkan pembatal-pembatal sholat yang telah sahih nas-nas tentang pembatal-pembatal sholat tersebut. Fa'awaluha, yang pertama dari pembatal sholat itu, al-kalamul muta'ammad, perkataan yang disengaja. Yani yang tidak termasuk dari jenis sholat. Yang tidak termasuk dari jenis sholat. Diqaulihi sallallahu alaihi wa alaihi sallam fi sahihi muslimin. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sahih muslim. An Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Dari Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Hadisnya panjang itu. Mungkin sudah pernah antum dengar ketika Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami menjawab orang bersin, ya kan? Ada seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, lalu dia membalas yarhamukallah, maka para sahabat ya melirik dia, kok ini bisa menjawab yarhamukallah? Setahu para sahabat enggak boleh kan ngomong ya di dalam sholat. Nah ya, dia begitu dipelototi, begitu dilirik, maka semakin heran, ngomong lagi di dalam sholat. Malakum tanduruna ilai wasakla umayah. Kenapa kamu melihat aku? Itu ngomong dalam sholat. Akhirnya para sahabat sampai memukul-mukul paham mereka. Akhirnya, nah, beliau pun faham. Ya, maka pada akhir dari hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Mu'awiyah bin Hakam as-Sulami, ya, bahwa sholat ini tidak diperbolehkan. Inna sholatana hadhihi, sesungguhnya sholat kita ini la yasluhu fiha, tidaklah diperbolehkan pada sholat itu syai'un min kalaminas, sedikit pun dari perkataan manusia. Tidak boleh ngomong. Nah, oleh karena itu barang siapa yang berbicara dengan sengaja, maka sholatnya itu batal. Ya. Nah, walaupun memang sebelum diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin, dahulu para sahabat sempat melaksanakan sholat dalam keadaan mereka berbicara. Nah, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi sholat, adalah kami dahulu itu berbincang-bincang dalam keadaan melaksanakan sholat. Yukallimur rajulu bina sholatahu, yani sahibahu wa fi sholat. Seseorang berbicara kepada temannya dalam keadaan dia sholat. Gimana ini? Bisnisnya gimana? Lancar enggak? Mana ini? Laku enggak barang ini? Bagus enggak? Nah itu. Ya dia ngomong antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan sholat. Nah, sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, itu sebelum berhijrah, ketika beliau melaksanakan sholat, biasa ada seorang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi yang salam. Waalaikumsalam. Dalam kondisi dia melaksanakan sholat. Lalu setelah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut, maka kami pun diperintahkan untuk diam. Dalam riwayat yang lain ada tambahan seperti dalam riwayat Imam Muslim, wa nuhina 'anil kalam, dan kami pun dilarang untuk berbicara. Oleh karena itu jamahir, ya, di sini beliau sebutkan wa ala hadza jamahiru ahli ilm, dan atas ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, barang siapa yang berbicara dengan sengaja, maka sholatnya itu batal. Hanya memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau seorang berbicara dalam kondisi sahu, yakni lalai ataukah lupa. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan dalil-dalil menunjukkan apabila seseorang berbicara dalam keadaan dia lupa ataukah lalai, menunjukkan bahwa sholatnya tersebut tidak batal. Di antaranya hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulamini di mana beliau berbicara dalam sholat dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak memerintahkan kepada beliau untuk mengulangi sholatnya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.